السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، الحمد لله الله سبحانه وتعالى telah memudahkan kita melanjutkan pembacaan dari kitab At-Tafsirul Muyassar juz yang ke-8. Insyaallah hari ini kita akan membaca surah Al-An'am ayat ke-128. Silakan dibaca. Yasra baca. Nah, Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa yauma yahsyuruhum jami'an wa yauma yahsyuruhum jami'an ya mahsyaran. Nah, Ustaz. Ya, lanjut. وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ قَدِ اسْتَكْثَرْتُمْ مِنَ الْإِنْسِ وَقَالَ أَوْلِيَاؤُهُمْ مِنَ الْإِنْسِ رَبَّنَا اسْتَمْتَعْ بَعْضُنَا بِبَعْضٍ رَبَّنَا اسْتَمْتَعْ بَعْضُنَا بِبَعْضٍ وَبَلَغْنَا أَجَلَنَا الَّذِي أَجَّلْتَ لَنَا قَالَ النَّارُ مَثْوَاكُمْ خَالِدِينَ فِيهَا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ. Pada hari dia mengumpulkan mereka semuanya, wahai golongan jin, sungguh kalian telah banyak menyesatkan manusia, dan berkata kawan-kawan mereka dari manusia, wahai Tuhan kami, telah mendapat kesenangan sebagian kami dengan sebagian yang lain, dan kami telah sampai pada ajal kami yang engkau tentukan bagi kami. Dia berfirman, neraka tempat tinggal kalian. Kalian kekal di dalamnya kecuali apa yang Allah kehendaki. Sungguhnya Tuhanmu maha bijaksana, maha mengetahui. Al-waw harfu atfin, yauma dorof zaman, yahsyuru fi'il mudhari'un, fa'ilnya domir mustatir, huwa jami'an hal, ya ma'syara, ya ma'syara, ya harfu nida, ma'syara munada, al-jinni mudhafun ilaih, qad harfu tahqiqin, istaksartum fi'il madi, tumnya sebagai fa'il, minal insi, jarwa majrur, al-waw harfu atfin, qala fi'il madi, Auliya'u fa'il, humnya sebagai mudhafun ilaih, minal insi jarwa majrur, Rabbana, Rabba munada, nanya sebagai mudhafun ilaih. Istamta'a fi'il madi, ba'duna, ba'du fa'il, nanya sebagai mudhafun ilaih. Biba'din jarwa majrur, alwa harfu atfin, balagna, fi'il madi nanya sebagai fa'il, ajalana ajal maf'ulun bi ajala ya, nanya sebagai mudhafun ilaihi, allazi naisi mausul sebagai na'at dari ajala, ajalta fi'il madi tanya, wata'ul fa'ilun, lana jarwa majrur, qala fi'il madi fa'ilnya dhamir mustatir, huwa An-naru mubtada, maswa khobar, kumnya sebagai mudhafun ilaih, khalidina hal, kumnya sebagai khalidi. Oh, no. khalidina dia itu hal ya, Ustaz ya. Fiha jarwa majrur, illa harfu istisna, ma isi mausul, sebagai ini mustasna ya Ustaz. Naam. Ya'a fil madi Allahu lafzul jalalah sebagai fa'il, inna harfu taukidin wa nasbin, robbaka, robba isim inna kanya mudhafun ilaih, al-kafu mudhafun ilaih, hakimun khobar inna, alimun khobar khobar sani dari inna. Nah. Wadkur ayyuhar rasulu yauma yahsyurullahu ta'ala al-kuffara wa awliya'akum minas syayatinil jinni fayaqulu ya ma'syaral jinni qad adlaltum kathiran minal insi wa qala awliya'uhum min kuffaril insi rabbana qad in qadim tafa'a ba'duna min ba'di wa balagna al ajala alladhi ajjaltahu lana bi qidai hayatina dunya qala allah ta'ala lahum annaru mathwakum ay makanu iqamatikum khalidina fiha illa man syaa allahu adama khuludihi fiha min usadil muwahidina inna mawais inna rabbaka hakimun fi tadbirihi wa sun'ihi alimun bi jami'il umuri ibadihi. Katakanlah wahai Rasul, pada hari Allah menghimpun, dan ingatlah ketika Allah Ta'ala menghimpun orang-orang kafir dan pembela mereka dari golongan syaitan dan jin. Lalu mereka berkata, wahai golongan jin, sungguh kami telah menyesatkan banyak. Kalian. Kalian. Oh ya, sungguh kami telah menyesatkan kalian. Ya, kebanyakan manusia. Dari manusia. Dan berkata kawan-kawan mereka dari golongan kafir dari manusia, wahai Tuhan kami, sungguh kami telah mendapatkan imbalan sebahagian dari kami dari sebahagian yang lain. Dan kami telah sampai ajal yang Engkau tentukan atas kami dengan berakhir kehidupan di dunia. Allah Ta'ala berfirman kepada mereka, neraka adalah tempat berdiam kalian. Maksudnya tempat tinggal kalian yang abadi di dalamnya. Kecuali orang-orang yang Allah kehendaki tidak kekal berada di sana dari pelaku maksiat yang bertauhid. Sungguhnya Tuhanmu maha bijaksana dalam pengaturannya dan penciptaannya. Maka maha mengetahui seluruh urusan hambanya. Nama ya, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Barakallahu wa jazakallahu khairan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa yawma yahsyuruhum jami'an ya ma'syaral jinni qad istakthartum minal ins. وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله Inna rabbaka hakimun alim. Dan hari ketika Allah mengumpulkan mereka seluruhnya, wahai sekalian jin, sungguh kalian telah banyak menyesatkan manusia. Dan berkatalah para penolong mereka, para teman dekat mereka dari kalangan manusia, Rabbana, wahai Rabb kami, istamta'a ba'duna biba'd. Sebagian kami telah mengambil manfaat ya dari sebagian yang lain. Wa balagna ajalana alladzi ajjaltana, dan kami telah sampai kepada ajal kami yang telah Engkau tetapkan untuk kami. Qala, Allah pun berfirman, An-naru maswakum, ya, neraka adalah tempat kembali kalian, tempat tinggal kalian. Khalidina fiha, ya, kalian kekal di dalamnya illa ma syaa Allah, kecuali apa yang Allah kehendaki. Inna rabbaka hakimun alim, sesungguhnya Rabbmu maha bijaksana lagi maha mengetahui. Dari ayat ini kita mengetahui bahwasanya ada sebagian manusia yang menjadikan jin sebagai ya teman dekat, ya. Dan ini banyak dilakukan oleh para dukun-dukun, ya. Dukun-dukun itu yang mengaku bisa mengetahui hal-hal gaib, bisa jadi mereka bekerja sama dengan ya golongan jin untuk mengetahui beberapa hal gaib, ya. Tentu semuanya atas izin dari Allah Subhanahu wa taala. Dan nanti mereka ketika di akhirat ya menyesali hubungan mereka. Karena ya, hubungan pertemanan di dunia ini kalau dibangun di atas kesesatan maka tidak ada gunanya. Maka tidak ada gunanya. Yang ada apa? Orang yang mengikuti kesesatan itu yang dahulu di dunia misalnya dia mengikuti orang, maka mereka akan saling berlepas diri satu sama lain. Yang diikuti mengatakan ya tidak pernah mengajak yang apa yang mengikuti mereka. Ya. Tapi di akhirat semuanya sia-sia, ya. Penyesalan di akhirat tidak ada gunanya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "An-naru maswakum khalidina fiha." Neraka adalah tempat tinggal kalian. Khalidina fiha. Ya. Kekal di dalamnya illa masya Allah, kecuali apa yang Allah kehendaki. Dan berdasarkan ayat-ayat yang lainnya, yang dimaksud dengan illa masya Allah tentunya adalah orang-orang yang bertauhid, ya, orang-orang yang memiliki keimanan. Kalau orang kafir, ya nggak ada ampun, ya, mereka khalidina fiha, kekal di dalamnya. Yang tidak kekal itu hanyalah orang-orang yang punya keimanan dalam dadanya. Kalau nggak punya keimanan sedikit pun, sekalipun misalnya di dunia ada orang yang sangat baik, ya, gemar bersedekah, gemar membantu orang lain, tapi kalau tidak punya iman, maka sia-sia amalan. Baik. Kita lanjutkan. Baca. Apa ini? Februari baca Februari. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa kadzalika nuwalli ba'dal zalimina ba'dum bima kanu yaksibun. Dan demikianlah sebagian orang-orang zalim menjadikan penolong sebagian orang-orang zalim, ya. Dengan sebab apa yang dahulu mereka usahakan. Sesuai dengan apa yang mereka kerjakan atau mereka usahakan. Al-wawu harfu atfin kazalika. Jar majrur. Kazalika jar majrur nuwalli fi'lun mudore. Naam. Kazalika fi'lun mudore fa'ilnya. Nomir nahnu. Ba'do zolimina mudof-mudofun ileh. Ba'don. Oh, maful bi. Ba'don mudof, zolimina mudofun ileh. Ba'don jadi maful bi lagi. Maful bi lagi. Bima jar majur kanu fi'lun mudorinak, fi'lun nakis. Ya. Wawunya isimnya. Isim kanu. Yaksibuna fi'lun mudore alwawu fa'ilun. Jumlahnya. Jumlah fi'il fa'il khobar kanu. 6. Tafsirnya wakama salato, ya. Wakama salatona salatna. Ya salatna syayatin al jinni. Wakama salatna syayatin al jinni alal kufaril insi. Alal kufaril insi ini kanu Aulia lahum nasal lito. nusallitu zalimina minal insi ba'duhum ala ba'din fi bisa fi dunya fi dunya bisababima ya'malunahu minal ma'asi. Dan sebagaimana menguasai salah tuan itu. Iya. Dan sebagaimana kami menguasai kekuasaan. Gimana tadi? Dan sebagaimana kami memberikan kekuasaan kepada syaitan dari golongan jin. Dan sebagaimana kami mengembalikan kekuasaan kepada syaitan dari golongan jin kepada orang jin atas orang-orang kafir dari manusia. Dan mereka adalah teman setia bagi mereka. Mereka teman setia bagi mereka. Nusallitu zalimina. Ya, kami berikan kekuasaan juga kepada orang zalim. Gimana nusallitu zalimina? Maka kami berikan kekuasaan juga kepada orang yang zalim dari golongan maka manusia. Kami berikan kekuasaan juga kepada orang-orang zalim dari manusia. Sebagian mereka kepada sebagian mereka di dunia. Di dunia dengan sebab apa yang mereka lakukan dari perbuatan maksiat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa kadzalika nuwalli ba'dadh-dhalimina ba'dhan bima kanu yaksibun. Dan begitu pula kami jadikan wali sebagian orang yang zalim kepada sebagian yang lain dengan sebab apa yang dahulu mereka kerjakan. Jadi sebagaimana ada sebagian manusia yang meminta tolong kepada jin, maka orang zalim pun ada yang meminta tolong kepada orang zalim yang lain. Tapi itu semua hanya berlaku di dunia ya. Mereka bisa saling menolong itu di dunia. Di akhirat nggak ada ya. Di akhirat itu tidak ada yang bisa memberikan syafaat kecuali yang Allah izinkan, seperti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Al-Quran bisa memberikan syafaat kepada para pembacanya. Kemudian dikatakan misalnya orang yang menghafal Quran bisa memberikan syafaat kepada teman-temannya. Begitupun sebagian orang yang soleh bisa memberikan syafaat kepada ya keluarga dan teman-temannya. Adapun orang yang zalim, orang-orang kafir, maka tidak bisa memberikan syafaat satu sama lain. Ya. Makanya ya kalau di dunia itu usahakan berteman dengan orang-orang yang soleh, ya, karena mereka bisa menyeret temannya ke surga. Nah, baik kita lanjutkan. Bisa Bu Reni. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. Hai golongan jin dan manusia, bukankah telah datang kepada kalian rasul dari kalian, dari kalangan kalian, yang mereka menceritakan kepada kalian ayat-ayatku dan mereka peringatkan kalian tentang pertemuan hari kalian gitu ya. Ya hari kalian ini. Apa Ustaz? Hari kalian ini. Oh hari kalian ini. Mereka berkata kami bersaksi atas diri kami sendiri dan kehidupan dunia telah menipu mereka. Dan mereka bersaksi atas diri mereka sendiri bahwasanya mereka adalah orang-orang kafir. Ya harfunida ma'syara munada al-jinni mutuf ilai al-waw harfu adfin al-insi ma'tuf ke al-jinni al-hamzatu harfu istifham lam harfu jazmin Ya'ti fi'il mudhari majzumun bilam. Kum maf'ulun bih, rusulun fa'il dari ya'ti. Minkum jar wa majrur. Yaqussuna fi'il mudhari alwaw sebagai fa'il. Alaikum jar wa majrur. Ayat ayati maf'ulun bih. Al-ya'u mudhaf ilaih. Al-wawu harfu atfin, yunziruna fi'il mudhari, al-wawu sebagai fa'il, kum maf'ulun bih, liqa'a maf'ulun bih sani, yaumi mudhaf ilaih, kum mudhaf ilaih, hadha isim isyarah sebagai na'at dari yaumi. Qalu fi'il madhi, al-wawu sebagai fa'il, syahidana fi'il madhi, na sebagai fa'il, ala anfusi jar wa majrur, na mudhafun ilaih. Al-wawu harfu atfin, gharrat, fi'il madhi, hum, maf'ulun bih, al-hayatu, fa'il dari gharrat, ad-dunya, na'at dari al-hayatu. Al-wawu harfu atfin, syahidu, fi'il madhi, al-wawu sebagai fa'il, ala anfusi, jar wa majrur, him, mudhaf ilaih, anna, harfu tawkid wa nasbin, hum, isim anna, kanu, fi'il madhi naqis, al-wawu sebagai isim kana, kafirina, khobar kana. Jumlah dari kanu kafirina sebagai khobar anna. Ayuhal musyrikuna minal jinni wal insi alam ya'tikum rusulun min jumlatikum ya. Jumlatikum. Min jumlatikum. Wa zahirun nususi yadullu ala anna rusula minal insi faqat. Yakhbarunakum bi ayatil wadihatil. Yukhbirunakum ya. Apa Ustaz? Yukhbiru akhbaru. Yukhbiru ya. Yukhbirunakum bi ayatil wadihatil mustamilati alal amiri wan nahi wa bayanil khairi was syarri wa yahdharu betul wa yahdharu wa yahdharu wa yahdharu wa yuhdhirunakum liqa'a adhabi fi yaumil qiyamati qala haula'il musyrikuna minal insi wal jinni shahidna ala anfusina bi anna rusulaka qad balaghuna ayataka ayat tak betul ya? Kan maful bi ini kan? Oh iya sih, ya ayatika ya. Maaf. Pada balaguna ayatika. Wa anzaruna liqa'a yaumina hadza. Fakadzabnahum wa khada'at haula'il musyrikina zinatul hayatid dunya. Wa syahidu 'ala anfusihim annahum kanu jahidina wahdaniyatallahi ta'ala wa mukadzibina li rusulihi alaihi wassalamu. Wahai orang-orang musyrik dari wahai kaum musyrik dari kalangan jin dan manusia, bukankah telah datang kepada kalian rasul dari kalangan kalian? Dan zahir dari ayat ini menunjukkan bahwasannya rasul-rasul itu dari kalangan manusia saja yang menyampaikan ayat-ayat kami yang jelas, yang berisi tentang perintah dan larangan dan penjelasan tentang yang baik dan yang buruk, dan memperingatkan kepada kalian tentang pertemuan dengan azabku di hari kiamat. Orang-orang musyrikin itu berkata, orang-orang musyrikin dari kalangan manusia dan jin itu berkata, kami telah bersaksi atas diri kami sendiri bahwasanya rasul-rasulmu telah menyampaikan kepada kami ayat-ayatmu dan telah memperingatkan kami tentang pertemuan hari ini, hari kami ini. Dan kami mendustakan mereka. Dan perhiasan kehidupan dunia telah memperdaya orang-orang musyrik. Dan mereka telah bersaksi atas diri mereka sendiri bahwasanya mereka dahulu mengingkari keesaan Allah Ta'ala dan mendustakan Rasul-Rasulnya alaihi wassalam. Kami barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ma'syaral jin ya ma'syaral jinni wal insi alam ya'tikum rusulun minkum yaqussuna 'alaykum ayati wa yudhirunakum وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا قالوا شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. Wahai kalian manusia, bukankah telah datang kepada kalian para rasul dari bangsa kalian yang menceritakan kepada kalian ayat-ayatku dan memperingatkan kepada kalian tentang pertemuan hari kalian ini, yaitu hari kiamat? Qalu, mereka pun menjawab, yaitu jin dan manusia, syahidina ala anfusina, kami menjadi saksi atas diri-diri kami. Artinya mereka mengakui kekufuran. Wa gharatuhumul hayatud dunya, ya. Dan kehidupan dunia menipu mereka. Wa syahidu ala anfusihim annahum kanu kafirin. Dan mereka bersaksi atas diri mereka sendiri bahwasanya mereka termasuk orang-orang kafir. Seperti yang dijelaskan di tafsir, bahwasanya dari ayat ini kita memahami bahwasanya yang namanya rasul itu hanya dari kalangan manusia, ya. Jadi enggak ada rasul dari kalangan jin. Jin itu mendapatkan hidayah mengikuti para nabi dan rasul dari kalangan manusia. Sebagaimana ya yang kita dapati dalam Islam, ya, dalam kisah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu seringkali majelis Rasulullah dihadiri oleh bangsa jin. Ya, bahkan di surat jin dinyatakan bahwasanya sekelompok jin itu mendengarkan bacaan Quran dan mereka langsung memahami dan beriman dengan ayat tersebut. Bahkan para ulama itu seringkali misalnya kalau mengisi kajian yang hadir dari kalangan manusia hanya 1-2 orang, dia tetap akan mengajar. Karena bisa jadi ada ya orang-orang soleh dari bangsa jin yang ikut pada kajian tersebut. Ya. Karena itu adalah dunia yang gaib, kita tidak mengetahuinya. Tapi kita berdasarkan dalil memahami bahwasanya bangsa jin itu mengambil ilmu dari manusia. Ya. Mengambil ilmu dari manusia. Nah, dan kita perhatikan bahwa di antara hal yang paling menyebabkan ya, orang itu masuk dalam barisan jahidin, ya, al-jahidun, orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya, itu karena mereka tertipu kehidupan dunia. Kalau kita baca sejarah Rasulullah SAW, itu orang-orang yang menolak dakwah Rasulullah adalah para pembesar Quraisy yang mereka takut kehilangan kedudukan. Mereka nggak mau disamakan antara bangsawan dengan budak, ya, karena dalam konsep mereka yang namanya budak sama bangsawan itu nggak boleh duduk dalam satu atap. Ketika Islam datang, ya, tradisi itu mulai dirubah. Karena dalam Islam tidak ada bedanya antara budak dengan tuan. Ya. Tidak ada bedanya antara orang kaya dengan orang miskin. Nah, yang seperti ini membuat orang-orang, ya, para pembesar Quraisy itu tidak suka dengan Islam. Karena apa? Mereka tertipu dengan kehidupan dunia. Mereka tidak mau kehilangan dunia mereka. Dan kalau kita lihat sejarah-sejarah setelahnya sama aja. Kebanyakan penentang dakwah itu adalah orang-orang yang tidak mau kehilangan kedudukan, tidak mau kehilangan mata pencaharian, ya. Tidak mau kehilangan urusan perut, ya. Karena kalau dia ikuti, ya, urusan perut dia terancam. Makanya, ya, sebagaimana doa yang diajarkan oleh Rasulullah, Allahumma ya la tajali dunya akbar hammina. Ya Allah, janganlah engkau jadikan dunia sebagai sebesar-besarnya ya harapan kami. Ya, dunia itu seperlunya aja, ya. Jadi seorang muslim itu menganggap dunia ini hanya sarana menuju akhirat. Jangan sampai hanya karena urusan dunia, kita melupakan akhirat. Nah. Kalau yang peserta baru mau baca, tunjuk tangan aja ya. Karena di kelas ini nggak ada paksaan untuk baca. Kalau mau siap baca, tunjuk tangan nanti insya Allah nih, berikan kesempatan ya. Dan kalau udah sekali tunjuk tangan, insya Allah besok-besok kan ya kan suruh baca terus ya. Jadi biar terbiasa, karena memang kalau membaca itu harus dibiasakan, karena kalau nggak dimulai-mulai nanti nggak bisa-bisa. Jadi harus memaksa diri kita untuk baca, tapi tentunya sebelum masuk kelas ya betul belajar dulu ya. Jadi di harokatin sendiri, diterjemahin sendiri, baru mengajukan diri. Ya. Jangan tanpa persiapan juga. Ya. Nah, baca Bu Fatim. Naam Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Dzalika allam yakur rabbuka muhlikal qura bidzulmin wa ahluha ghafilun. Dan tidaklah apa? Dan tidak dan demikian itu karena tidak Tuhanmu menghukum mencelakakan negeri dengan kezaliman penduduknya karena mereka tidak mengetahui. Ya. Zalika isim mausul sebagai mubtada. Nah. An harfu nasbin. Nah. Lam harfu jazmin yakun fi'lun mudhari'un majzum bilam rabbu isim yakun Rabbul lafzul jalalah sebagai Rabbu isim yakun al-kafu mudhafun ilaih muhliki muhlika muhli mudhafun ilaih saya mau celaka ahlaka muhlika ini mah muhlik satu ya saya satu paket kan ya nah saya muhlika pasti sebagai ini saya barnya yakun. Iya, obarnya yakun al-qura mudhafun ilaih bi dzulmin jar wa majrur al-waw harfu atfin ahlu ma'tub ke mana? Ah, penduduknya qura. Qura itu mudhaf ilaih kan? Bi dzulmin jar majrur ahluha ahlu ma'tubnya ke oh iya benar ke kurok. Oh. Tapi apa dulu? Kok domah ya? Kok dia marfu ya? Penduduk. Dari kelam itu robek kamu likal kurok bidul min. Oh ahluan mutat ada kan ada kofilun nih itu. Oh iya mutat ada ini. Nah, pokoknya berarti wahal ini. Nah al-wawu hal ya. Oh hal ahlu mutada al-ha ha mudhofun ilai kofilun sebagai khobar dari ahlu innama a'darna ila siqalaini bi irsalir rusuli wa inzalil kutubi li alla yu'akhada ahadun bi dhulmihi wa huwa lam tuballighu da'watan walakin a'darna ilal ummami wa ma a'adzabna ahadan ila ba'da irsalir rusuli ilaihim. Sesungguhnya kami memperingatkan kepada jin dan manusia ya sekolah ini ya. Ya sekolah ini itu ya. Risalah mengutus rasul-rasul dan kitab-kitab dan menurunkan kitab-kitab agar tidak menghukum dengan kezalimannya dan belum sampai kepadanya dakwah. Akan tetapi kami peringatkan kepada umat-umat tentang adab kami ke semua ya. Kecuali setelah kami utus para rasul kepada mereka. Ya. Tabarakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Iya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون. Yang demikian itu bahwasanya Allah ya Rabbmu bukanlah ya atau tidaklah menghancurkan suatu kampung atau suatu desa bizulmin dengan kezaliman. Wa ahluha ghafilun sementara para penduduknya dalam keadaan lalai. Maksud dari ini adalah bahwa ketika Allah hendak mengazab satu kaum, itu sudah pasti karena kezaliman mereka. Jadi nggak mungkin Allah mengazab satu kaum, kecuali setelah diberikan peringatan. Ya. Setelah diberikan peringatan, ya, telah diutus para rasul, diturunkan kitab-kitab, kemudian mereka nggak percaya, barulah diazab oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya ditafsir dikatakan, وَمَا عَذَبْنَا أَحَدًا illa ba'da irsal rusul ilaihim. Dan tidaklah kami mengadab seorang pun kecuali setelah mengutus ya para rasul kepada mereka. Karena memang adab itu udah fase terakhir ya. Bahkan ya kalau kita perhatikan ya, misalnya Bani Israel itu sudah diadab berkali-kali tapi diampuni berkali-kali. Ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu Maha Pengampun. Makanya dalam Islam itu kita tidak boleh putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Salah satu yang membuat kita enggak boleh putus asa, maka kita lihat Bani Israel ya. Bani Israel gitu yang kekafirannya sedahsyat itu, yang bentuk kezalimannya sebesar itu masih diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan kaum muslimin yang apa namanya sesesannya kaum muslimin, sekafir-kafirnya atau semaksiat-maksiatnya kaum muslimin, tentu jauh lebih baik daripada yang dilakukan oleh Bani Israel kepada para rasulnya. Mereka bukan hanya menentang, bahkan ada beberapa nabi yang dibunuh oleh mereka. Namun bersamaan dengan itu Allah berulang kali mengampuni dosa-dosa mereka. Ini menunjukkan betapa Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun. Nah, baca, siapa yang mau baca ini? Oh, Bu Delis ya baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa likulli darajatum mimma 'amilu wa ma rabbuka bighafilin 'amma ya'malun. Dan setiap manusia itu menempati kedudukan sesuai dengan apa yang mereka perbuat. Dan tidaklah Tuhan kalian lalai terhadap apa yang mereka kerjakan. Alo harfu atfin likulli jar wa majrur sebagai khabar muqaddam. Darajatun mubtada muakhar. Mimma jar wa majrur amilu fi'lun madin al wawu fa'iluhu. Alo harfu atfin ma harfu nafin. Rabbu mubtada al kafu mudafun ilaihi. Bighafilin jar wa majrur sebagai khabar. Amma jar wa majrur ya'maluna fi'lun mudhari'un al wawu sebagai fa'il. Wa likulli 'amilin fi ta'atillahi ta'ala aw maksiatihi marotibu min amalihi. Yuballighu Allahu iyyaha wa yujazihu 'alaiha. Wa yujazihi 'alaiha. Wa ma rabbuka? Masa? Ya betul ya. Wa ma rabbuka ayyuhar rasulu bighafilin 'amma ya'malu ibadihi. Setiap amma ya'malu ibaduhu kan fa'il dari ya'malu kan? Ibaduhu. Amma ya'malu ibaduhu. Setiap perbuatan dalam ketaatan kepada Allah Ta'ala atau kemaksiatan apa ya? Dibalas ya, Ustaz. Dibalas sesuai dengan amalnya. Memiliki tingkatan-tingkatan. Oh, memiliki tingkatan-tingkatan sesuai dengan amalnya. Allah hanya Allah menyampaikan padanya. Gitu. Allah menyampaikan haknya kepadanya dan akan membalas atasnya. Dan tidaklah Tuhan kalian, wahai Rasul, Tuhan kalian tidak lalai terhadap apa yang dikerjakan oleh hamba-hambanya. Amin. Barakallahu fiik wa jazakillahu khairan. Wa fika barakallahu wa jazakallahu khairan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa likullin darajatum mimma 'amilu wa ma rabbuka bighafilin 'amma ya'malun. Dan bagi setiap orang itu ada derajat sesuai dengan apa yang mereka kerjakan. Dan Rabbmu tidaklah lalai terhadap apa yang mereka kerjakan. Jadi baik kebaikan maupun keburukan itu ada derajat-derajatnya. Makanya sebagaimana surga ada tingkatan-tingkatannya, neraka pun ada tingkatan-tingkatannya. Karena Allah hanya akan membalas seseorang sesuai dengan tingkat kebaikan atau keburukannya. Semakin baik ya, semakin banyak kebaikannya, maka semakin tinggi derajat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semakin tinggi tingkatannya di surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena surga itu bertingkat-tingkat. Yang paling tinggi adalah surga Firdaus. Sebagaimana neraka, neraka pun ya bertingkat-tingkat. Yang paling bawahnya adalah neraka Jahannam. Dan seorang itu ya akan ditempatkan sesuai dengan tingkat keparahan ya kemaksiatannya. Makin buruk perbuatannya, maka makin dalam nerakanya. Sebagaimana semakin baik ya amal seorang, maka makin tinggi ya kedudukannya di akhirat. Dan Allah tidak lalai dari apa yang dilakukan oleh para hambanya. Artinya setiap orang akan secara adil menerima balasan amalannya nanti di akhirat. Nah, baca bukunya. Nah, Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Warabbukal ghaniyyu dzur rahmah. Iya syak yudhibakum wa yastakhlif min ba'dikum ma yasha'u kama ansyakum min dhurriyati qawmin akharin. Dan Rabbmu Maha Kaya yang memiliki rahmat. Dan jika Allah menghendaki, maka Dia akan mengambil kalian, mengambil dari kalian, dan Dia akan mengganti setelah kalian apa yang Dia kehendaki, sebagaimana Dia menciptakan kalian dari keturunan-keturunan itu, Ustaz, dari keturunan-keturunan atau anak-anak dari kaum yang lain dengan kaum yang lain. Nah, tadi yuzikumah artinya menyiapkan, bukan mengambil. Oh, melenyapkan ya, melenyap. Yuzhib yang menyiapkan. Al-wawu harfu istiqnaf, rabbuka, rabbu, mubtada, al-kafu mudhafun ilaih dari rabbu, al-ghaniyu khobar, dhu na'at, ar-rahmati mudhafun ilaih. In harfu syartin majazmin, yasha' fi'il mudhari majazum, bi'in, dengan fa'ilnya domir mustatir huwa, yudhib fi'il mudhari majazum, sebagai fi'il jawab ya, sebagai nah. Fi'il jawab. Kum maf'ulum bi alwaw harfu atfin yastakhlif bil mudhari majzum karena ma'tuf ke yasha. Ya bukan maf'ul. Yudhhab. Ma'tuf ke yudhhib ya. Ma'tuf ke yudhhib mim ba'di jar wa majrur kum mudhafun ilai. Ma isi mausul sebagai maf'ulum bi. Yasha'u fil mudhari dengan fa'ilnya dhamir mustatir huwa kama jar wa majrur ansha'a fi'il madhi dengan domir mustatir dengan fa'il domir mustatir huwa kum maf'ulun bi min dzurriyyati jar wa majrur qaumin mudhafun ilai dari dzurriyyati akhorina ini na'at ya dari qaumin ya na'at dari qaumin wa rabbuka ayyuhar rasulu alladhi amaron nasa benar ya amaron nasa bi ibadatihi wal ghaniyyu wahdahu wa kullu khalqihi muhtajuna ilaihi wa huwa subhanahu dzur rahmatil wasi'ati law aradal ahlakakum wa aujada law arada la ahlakakum oh niscaya ya la ahlakakum ya, law arada la ahlakakum wa aujada qauman ghairikum ghairakum ya. Kan na'at Oh ya, nanti ya, dengan kaumnya. Wa aujada qauman ghayrakum yakhlufunakum mim ba'. Yakhlufunakum aja. Hah? Yakhlufun. Ganti kan yakhlufunakum min ba'di. Yakh, ya. Yakhlufunakum mim ba'di fana'ikum. Wa ya fana betul ya mim ba'di fana'ikum. Wa ya wa ya'malu nabi ta'atihi ta'ala kama aujadakum min nasli qaumi akhirina kanu qaumin akhirina qaumin oh yang tadi ya qaumin akhorina kanu qablakum. Nah. Dan Rabbmu, wahai Rasul, yang memerintahkan kepada manusia untuk beribadah kepadanya. Dialah yang maha kaya. Dialah semata-mata yang maha kaya. Dan semua makhluk ciptaannya membutuhkan kepadanya, kepada Allah. Dan dia yang memiliki rahmat yang amat luas. Seandainya dia berkehendak membinasakan kalian dan menciptakan suatu kaum yang lain dari kalian, selain kalian, yang mereka akan menggantikan kalian setelah kalian binasa. Dan mereka mengerjakan ketaatan kepada Ta'ala sebagaimana Allah menciptakan kalian dari keturunan orang, keturunan yang lain yang dulu hidup sebelum kalian. Berasi. Nah. Ya, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Barakallahu wa jazakallahu khairan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa rabbukal ghaniyyudzur rahmah. Iya sya' yudhibukum wa yastakhlif min ba'dikum ma yasha'u kama ansha'akum min dhurriyyati qaumin akharin. Dan Rabbmu maha kaya, maha memiliki rahmat. Jika ia berkehendak, niscaya dia bisa melenyapkan kalian dan mengganti kalian, yang mengganti setelah lenyapnya kalian, mayasya, dengan apa yang Allah kehendaki. Sebagaimana dahulu Allah telah membuat, ya, telah menciptakan kalian dari keturunan kaum yang lain, maksudnya dari kaum sebelum kalian. Jadi kalau Allah menghendaki, misalnya suatu negeri penduduknya kafir semuanya, maka bisa saja Allah lenyapkan semuanya, Allah binasakan, dan Allah ganti dengan keturunan yang lain, ya, dengan manusia yang lain yang lebih taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah mampu untuk melakukan hal tersebut. Makanya kalau kita hidup di suatu kampung, kemudian kita melihat ada kemaksiatan, maka harus ada yang namanya amar ma'ruf nahi munkar, ya. Perintah kepada yang ma'ruf, kemudian melarang dari yang munkar. Karena kita khawatir kalau kemaksiatan dibiarkan, ya, kejahatan dibiarkan, Allah akan memberikan adab kepada kaum tersebut. Dan adab itu ketika turun tidak membedakan mana yang beriman dan mana yang tidak beriman. Tidak membedakan mana yang melakukan ketaatan dan mana yang melakukan kemaksiatan, ya, wallahi hadirin. Nah, kita lanjutkan. Baca Bu Nur. Naam, Ustaz. Ayat 133 ya. Iya. 124. Innama. 124. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innama tu'aduna la'at. La. Innama tu'aduna la'at. Wa ma antum bimu'jizin. Sesungguhnya apapun yang dijanjikan kepada kalian pasti akan datang. Dan tidaklah kalian bisa menolaknya. Nah. Inna aku. Taukid. Inna aku nasbin. Taukid. Ya Allah. Taukid aku, taukid. Taukid wa nasbin. Ma isi mausul. Tu'aduna fi ilmadi. Isi mausul sebagai isi. Isimnya inna, Bu. Oh, ma sebagai isimna tu'aduna fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' majhul. Dan waw sebagai naibul fa'il. La'atin sebagai isi apa? Lam jawab. Kala atau lam taukid. Lam taukid, ya. Lam taukid. Jawab dari inna tadi, ya. Atin, ya. Kebanyakan inna. Wama wa alwaw harfu atin, ma harfu nafin, antum ini ya, antum mubtada, bimuk bijina jar majrur waw sebagai alya sebagai tanwin ini bi alba alwaw harfu jar Mujizina majrur. Jar majrurnya sebagai khobarnya antum. Ya, jar majrur sebagai kabarnya antum. Innal ladzi yu'idukum bihi rabbukum ayyuhal musyrikuna minal iqabi ala kufrikum kan? Ya. Ala kufrikum waqi'um waqi'adikum waqi'un bikum waqi'un bikum walan walan tukjizu rabbukum harban rabbukum haraba ni rabbukum haraba ya ya wa huwa qadirun ala i'adatikum wa in sirtum turaba wa izama. Naam. Ya. Sesungguhnya yang dijanjikan kepada kalian oleh Rabb kalian, wahai orang-orang yang musyrik, merupakan siksaan atas kekafiran kalian, akan menimpa kalian. Ya. Dan tidak akan pernah kalian bisa menghindari Rabb kalian, siksaan Rabb kalian. Dan dia maha kuasa atas Ya, maha kuasa mengembalikan kalian. Jadikan kalian menjadi tanah dan tulang belulang. Naam ya. Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Barakallahu jazakallahu khairan Ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innama tu'aduna la'atin wa ma'atum bimu'jizin. Sesungguhnya apa yang dijanjikan kepada kalian, la'at, benar-benar akan datang. Wa ma'atum bimu'jizin, dan tidaklah kalian bimu'jizin, mampu melemahkan Allah subhanahu wa ta'ala. Maksudnya tidaklah kalian mampu menolak apa yang diancamkan kepada kalian. Yang namanya hari kiamat, ya, neraka, dan dengan azabnya, surga dengan kenikmatannya, semuanya pasti akan terjadi. Tak ada seorang pun dari manusia yang mampu menolaknya. Semuanya pasti akan menjalani hisab, ya, kemudian jaza. Apakah dia dijaza dengan surga ataupun dijaza dengan neraka. Dan Allah maha mampu untuk mengembalikan manusia. Wa in sirtum turaba wa idoma. Sekalipun kalian telah menjadi tanah dan juga tulang belulang. Nah, kita lanjutkan. Yang belum baca sekarang. Ukurnya itu mau udah ya? Udah Ustaz. Oh, ini siapa ya? Siapa yang sering baca ya? Umu, umu siapa nih? Umu Mekial ya? Ya, baca Umu Mekial. Ustaz. Qul ya qawmi a'malu ala makanatikum. Qul ya qawmi a'malu ala makanatikum inni amil. Fasawfa ta'lamuna man takunu lahu akibatud dar. Innahu la yuflihu zalimun. Katakanlah wahai kaumku. Beramallah sepenuh kemampuanmu. Sesungguhnya, halo? Iya benar, lanjut. Ya. Katakanlah wahai kaumku, berbuatlah sesuai kemampuan kalian. Sesungguhnya aku pun berbuat demikian. Kelak kamu akan mengetahui siapa saja yang kelak kamu akan mengetahui siapa saja yang mendapatkan akibat dari akhirat. Adar itu ya, maksudnya adaril akhirat ya, kehidupan akhirat. Yang akan mendapatkan akibat dari dunia ini gitu ya. Ya. Sesungguhnya orang-orang yang zalim itu tidak akan mendapatkan keberuntungan. Nah. Kul fi'il amr, dhamirnya anta, ya qaumi, ya harfu nida, qaumi munada, ya-nya ya mutakalim yang mahdzub, betul. Bagi mudhofun ilaih. I'malu fi'il amr, fa'ilnya wawu, ala makanatikum, ala makanati jar majrur, kumnya sebagai mudhofun ilaih. Ini harfu taukid wa nasbin, al-ya'u isim inna, amilun khobar inna. Alfa'u harfu istinaf aja. Harfu istinaf. Sawfa harfu istiqbal. Ta'lamuna fi'il mudhari, al-wawu sebagai fa'il. Man isim mausul sebagai maf'ulun bih. Takunu fi'il madhi. Fi'il mudhari. Oh ya, fi'il mudhari nakis, al-wawu sebagai isim. Ini wawunya asli. Karena ya kunu. Oh, takunu. Ini antar akibatu nih. Oh, gitu ya. Takunu fi'il mudhari nakis lahu jarma. Ini bukannya lahu jarma jurur. Akibatnya mukadanya dari jarma jurur. Jadi lahu ini jarma jurur sebagai khobarnya takunu. Akibatu isimnya takunu. Gitu. Oh, gitu. Takunu fi'il mudhari nakis lahu jarma jurur sebagai khobar takunu. Akibatu sebagai isim takunu adari mudhofun ilaihi. Inna harfu taukidin wa nasbin, alha'u isim inna, la harfu nafyin, yuflihu fi'il mudhari, domirnya domir mustatir. Ya, halnya adzolimun. Gimana Ustaz? Adzolimun fa'ilnya. Oh, fi'ilnya adzolimun. Enggak. Adzolimun ini berarti apa? Iya. Ya benar fa'ilnya kan? Fa'ilnya. Inna harfu taukidin wa nasbin, alha'u istim inna, la harfu nafin, yuflihu fi'il mudhari, adzalimuna fa'il dari ajibihu. Jumlah la yuflihu zalimun sebagai khabar inna. Kul ayyuha rasulu, ya qawmi a'malu ala tariqatikum, fa'inni amilun ala tariqatil lati syara'aha. Syara'ahali Rabbi Jalla wa'ala. Allati syara'ahali Rabbi Jalla wa'ala. Fasawfa ta'lamun. Inda hululin nikmatin. Ya. Inda hululin nikmatin. Maniladhi takunu lahul akibatul hasanati. Maniladhi takunu lahu akibatul hasanatu. Innahu la yafuzu bi... Ridwanillahi ta'ala. Innahu la yafuzu biridwanillahi ta'ala wal jannati man tajawaza haddahu wa zalama fa asyraka ma'allahi ghairahu wa asyraka ma'allahi ghairahu. Katakanlah wahai Rasul, wahai kaumku, berbuatlah cara kalian dan akan berbuat dengan caraku yang telah disyariatkan oleh Rabbku kepadaku. Kelak kalian akan mengetahui siapakah di antara kita yang mendapatkan hasil yang baik. Sesungguhnya orang yang melampaui batas dan berbuat kezaliman serta menyekutukan Allah dengan selainnya tidak akan mendapat keridhaan dan surganya. Demikian Ustaz. Naam ya. Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Baik barakallahu khairan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل سوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون. Katakanlah, wahai kaumku, beramallah kalian ala makanatikum, sesuai dengan kemampuan kalian, sesuai dengan cara kalian. Inni amil, sesungguhnya aku pun beramal seperti kalian dengan apa yang Allah syariatkan. Fasawfa ta'lamun, maka kelak kalian akan mengetahui. Man takunu lahu aqibatud dar, siapa yang mendapatkan kesudahan yang baik, ya. Kesudahan yang baik di hari kiamat, di kehidupan akhirat. Innahu la yuflihul zalimun, sesungguhnya tidak beruntung orang-orang yang zalim. Seperti yang kita ulang bahwasanya kalau ada ayat tentang neraka kemudian menyebut orang yang zalim, maka orang yang zalim dimaksudkan sini adalah orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Karena bentuk kezaliman yang paling besar adalah ketika seorang hamba menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau hanya sebatas melakukan kezaliman tapi dia muslim, dia enggak akan kekal dalam neraka. Mungkin dia akan disiksa sesuai dengan dosa-dosanya, namun pada akhirnya dia akan masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Baik, mungkin sampai sini untuk materinya. Kita lihat kalau ada pertanyaan masuk. Bu Kurniati bertanya nih, la'atin pasti datang. Itu kenapa tin ya, kasroh? Apakah di sini maksud? Betul ya. Tadi ayat 34 ya. Ya, innama tu'aduna la'atin ya. Ini pertanyaan bagus ya. Ini karena dia isim maksur. Dan memang seperti yang sudah pernah dibahas, isim maksur itu pilihannya ada dua. Kalau nggak ada al, ya-nya boleh muncul. Al-ati. Ya. Tapi ketika al-nya dibuang, nggak ada al-nya nih, maka dia wajib kasroh. Ya, kasroh ta'in. Itu namanya tanwinnya tanwin iwat. Ya. Tanwin iwat. Tanwin pengganti. Pengganti dari apa? Dari ya yang dibuang. Asalnya al-ati ada ya-nya. Kalau al-nya nggak ada, ya-nya dibuang. Gantinya apa? Kasrotain, jadi atin. Jadi jangan mengira bahwa la'atin ini jamu nasalin terus dia masuk dengan kasro. Bukan. Jadi kasronya itu adalah ganti dari ya yang dibuang. Ya. Nam ya. Ini sepertinya Bu Kurniati hanya bertanya supaya yang lain tahu ya. Taib ya. Semoga apa yang kita baca bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.